السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan para pemirsa yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ketiga. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai syarah, sebagai penjelasan dan juga pendalilan secara khusus. Beliau banyak sekali memberikan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu Ibnu Abdillah atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, kita sudah bahas tentang permasalahan air. Air itu terbagi menjadi tiga. Ada tohurun, ada tohirun, ada najisun. Ada jenis air yang suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak, itu sudah kita bahas. Rumusannya apa yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Yang dari langit ada air hujan, ada air es atau salju, dan ada embun. Itu turun dari langit. Adapun yang muncul dari bumi, ada air laut, ada air sumur, ada mata air, ada air sungai. Ya, itu yang ada di bumi. Ini disebut dengan air yang mutlak. Ya, air yang mutlak dan dia sifatnya adalah tahurun. Tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia suci secara zatnya, kondisi aslinya dia suci dan dia mensucikan atau dia bisa digunakan untuk mensucikan. Itu jenis pertama sudah kita bahas. Yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ini yang akan coba kita dalami di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan jenis yang ketiga adalah air yang najis. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsiran. Apabila air berubah dengan perubahan yang banyak. Jadi terjadi perubahan pada air. Dia asalnya adalah air yang suci dan mensucikan. Tetapi taghayyaral ma'u taghayyuran katsiran. Air tersebut mengalami perubahan. Dan bukan perubahan yang sedikit, tetapi taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak. Bihaitsu yuslabu anhu ismul ma. Yang mana perubahan itu merampas atau mencabut nama air, ya, nama air dari air tersebut. Yang tadinya hanya disebut air, maka airnya dicabut. Nama itu dicabut. Karena dia sudah mendapatkan gelar yang lain. Air sabun, air teh, air kopi, ya, deterjen, dan lain sebagainya. Bimukhalatati syai'in tahirin. Disebabkan karena dia tercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi airnya mengalami perubahan yang banyak, sehingga perubahan itu mencabut darinya nama air, disebabkan oleh bercampurnya air itu dengan sesuatu yang tahir. Tahir artinya suci, ya, bukan najis. Yumkinu as-saunu anhu. Yang sebenarnya antara air dan sesuatu tersebut adalah bisa dipisahkan. Air dengan sabun hukum asalnya dia sesuatu yang berbeda. Ya, sabun ya bisa kita simpan di tempatnya, air ya di tempatnya. Itu yang dimaksud dengan yumkinu as-sawu anhu. Mungkin untuk dijauhkan. Mungkin untuk dipisahkan atau dijauhkan. Karena sebagaimana sudah kita singgung kemarin, ada benda-benda yang memang tidak mungkin dipisahkan dari air. Seperti lumut, atau seperti tanah, atau seperti daun-daun di tengah hutan itu ada apa namanya, ada danau, ada kolam dipenuhi dengan daun. Itu sulit kita memisahkan antara air dengan daun dalam kondisi tersebut. Memang sudah alamiah seperti itu. Tapi kalau barang-barang seperti gula, ya, kopi, teh, ya, atau bumbu-bumbu, itu hukum asalnya berpisah. Ya, itu hukum asalnya berpisah. Kadaqiqin wa za'faranin. Contohnya adalah terigu, daqiq, atau za'faran, kunyit. Ya, bubuk kunyit itu, atau bubuk terigu, daqiq, itu hukum asalnya, dia tidak menyatu dengan air. Yumkinu as-saunu anhu. Ya. Ini jenis yang pertama. Ini jenis yang pertama. Jadi air yang suci tetapi tidak mensucikan banyak. Salah satunya adalah al-ma'u, ya, air yang berubah dengan sangat banyak, artinya perubahannya banyak, dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci yang mungkin untuk dipisahkan. Contohnya adalah bercampur dengan terigu, tepung, atau bercampur dengan kunyit, bercampur dengan teh, gula, dan lain sebagainya. Ini suci, ya, ini suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena tagoyur, perubahan yang terjadi pada air tersebut, yaslub ismal ma, yang mencabut atau merampas nama air mutlak. Yang tadinya disebut air mutlak, maka tidak lagi disebut air mutlak. Jadi, muqayyad biwaspin, yang tadinya mutlak, setelah dia dimasukkan oleh sesuatu yang suci, yang sebenarnya bisa kita pisahkan, bisa kita hindarkan air tersebut dari barang tersebut, maka perubahan yang terjadi, yaslubu ismal ma'al mutlak, mencabut dari air tersebut nama air mutlak, menjadi air yang tidak mutlak, atau air yang muqayyadun biwasfin. Air yang terikat dengan sifat, ya, air yang terikat dengan sifat yang datang, bukan sifat yang asli. Karena sifat ada yang asli, contohnya air garam di laut, ya, laut itu airnya asin, itu sifat asli. Kalau ini perubahan yang terjadi akibat apa? Mukhalathah. Terjadinya percampuran dengan benda yang asing. Apakah benda yang asing yang masuk ke dalam air sehingga merubah kondisi air itu menjadikan air itu najis? Tidak. Karena memang bendanya suci. Suci ketemu suci, ya tetap suci. Tapi karena dia bukan lagi air mutlak, maka dia sudah tidak mensucikan. Nah, ini jenis yang pertama. Ya, air suci tapi tidak mensucikan. Tahirun. Ghairu mutahhir. Suci tetapi tidak mensucikan. Lalu beliau berkata, ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang kedua, dari air yang suci tapi tidak mensucikan. Atau ustu'mila. Atau kondisi yang kedua, atau ustu'mila duna al-kullataini. Air itu dipakai, airnya air yang mutlak, air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Tetapi jumlahnya kurang dari dua kullah. Jumlahnya kurang dari dua kullah. Dia air suci. Tetapi jumlahnya ma'ul qalil. Air yang sedikit, ai duna al-kullatain. Karena nanti ada hadis yang mengatakan idza kanal ma'u kullataini, apabila air itu sudah dua kullah, lam yahmilil khabath, maka dia tidak menjadi najis. Artinya walaupun dipakai wudu, dipakai mandi, itu tidak najis kalau airnya banyak. Ya? Atau airnya tidak menjadi musta'mal kalau airnya banyak. Musta'mal itu air yang sudah dipakai. Ya? Kecuali kalau berubah salah satu dari sifatnya. Misalnya warnanya, rasanya, baunya, dan perubahannya banyak. Nah, ini bisa berubah kondisinya. Jadi air yang sedikit, ustu'mila digunakan fi fardhi taharatil hadas. Di dalam taharah dari hadas. Apa itu taharah dari hadas? Wudu. Wudu. Si fulan buang air kecil. Si fulan buang air besar. Datang waktu sholat zuhur. Maka dia berwudu. Air wudunya itu tidak banyak. Kurang dari dua kullah. Hanya satu ember misalnya. Maka dia gunakan air tersebut. Air tersebut ustu'mila digunakan fi fardhi taharatil hadas. Digunakan untuk membasuh bagian-bagian yang fardu ketika wudu. Apa bagian yang fardu? Wajah. Itu fardu. Dipakai untuk membasuh wajah. Tangan. Itu fardu. Mengusap kepala. Itu fardu. Membasuh kaki. Itu fardu. Air yang sedikit yang digunakan fi fardhi taharatil hadas, ya, digunakan untuk mengangkat hadas, ya, atau untuk melakukan perkara yang fardu di dalam mengangkat hadas, ya, walau li sabiyyin au li najisin, ya, baik digunakan oleh anak-anak atau digunakan untuk izalatun najas. Airnya sedikit digunakan untuk apa namanya? Membersihkan najis. Walau lam yataghayyar. Walaupun air tersebut tidak mengalami perubahan, lam tajus at-taharatu bihi. Tidak diperbolehkan kita bersuci dengan air tersebut. Ya. Ini kitab fikihnya lebih rinci dibandingkan kitab yang kita bahas sebelumnya. yang kita bahas sebelumnya adalah Matan Abi Syuja', itu kitab muqaddimah. Pembahasannya pun sangat ringkas dan umum. Tetapi kita lihat pembahasan kita kali ini agak dakik, agak terperinci. Jadi ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa saja contohnya? Satu, air yang dia suci tetapi tercampur dengan sesuatu yang suci yang lain. Contohnya adalah tercampur dengan terigu atau teh atau gula sehingga menyebabkan terjadinya tagayyuran katsiran, perubahan yang banyak. Yang mana perubahan ini merampas nama air yang mutlak, tidak lagi disebut air mutlak. Sebelumnya kita katakan ini apa? Air. Ah, itu air mutlak. Tapi setelah masuknya gula, ini air, iya air gula. Ini air, iya air garam. Ini air, iya ini air apa? Walaupun nanti masalah garam ada perdebatan. Ini air, iya air teh. Ya. Nah, kalau air mutlak tidak ada sifatnya begitu. Teh, kopi, gula tidak ada. Ya, tidak. Tidak ada. Itu jenis yang pertama. Itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua, dari jenis air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang jumlahnya sedikit yang digunakan di dalam fardu toharatil hadas. Digunakan dalam fardu. Fardu itu apa sih? Di dalam perkara yang fardu. Kalau kita toharoh, ada orang buang air kecil, toharohnya gimana kalau mau sholat wudu? Di dalam wudu ada yang sunnah, ada yang fardu. Apa saja yang fardu? Tadi kita katakan membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu fardu. Maka kalau air yang sedikit itu digunakan untuk fardu wudu, ya, baik bahkan yang memakainya adalah anak-anak, atau misalnya digunakan untuk membersihkan najis yang menempel di tangan kita, sedangkan air itu sedikit, ya, walaupun air itu lam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah, warna, rasa, bau, bahkan jumlahnya barangkali tidak berubah, lam tajus at-taharatu bihi, tidak lagi boleh kita bersuci dengan air tersebut. Air yang sedikit ustu'mila fi fardi at-taharah. Air yang sedikit yang digunakan di dalam taharah. Itu air yang sedikit yang digunakan dalam fardu at-taharah. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala, beliau akan menjelaskan kepada kita perkataan yang baru saja kita baca. Itu kan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Wal ma'u, ya, dan air al mutaghayyar bi tahirin wal musta'mal wal ma'u tahir ghairu mutahhir. Air yang berubah dikarenakan sesuatu yang suci, tadi saya katakan air kecampur gula, air kecampur teh, air kecampur kopi. Itu air yang suci, yang berubah dikarenakan bercampur dengan yang suci, atau air yang musta'mal, dia adalah air yang suci, tetapi sudah tidak lagi mensucikan. Itu kata beliau. Wadalilu, adapun dalil, bahwasanya air musta'mal itu adalah suci, adalah apa yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma qal. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid. Satu ketika datang Rasulullah menjengukku sedangkan aku sedang sakit. La a'qil. Aku dalam kondisi tidak sadar, artinya dalam kondisi pingsan. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, kata Jabir. Fatawaddo'a. Maka Nabi berwudu. Wasabba alayya min wadu'ihi. Wasabba alayya min wadu'ihi. Lalu Nabi memercikkan atau sobba ya subbu, menuangkan menyiramkan kepadaku sebagian dari sisa air wudu beliau. Jadi Jabir sakit, dijenguk oleh Nabi. Nabi berwudu, disiapkan ember atau apa. Ada sisa air, airnya disiramkan kepada Jabir radhiyallahu ta'ala. Ini dalil bahwa air itu suci. Kalau tidak suci, tidak akan digunakan oleh Nabi untuk menyiram sahabatnya, Jabir ibn Abdullah. Dikatakan di sini, kata beliau, walau kana ghairu tahirin lam yasubbahu alaihi. Seandainya air itu tidak suci, tidak akan ditumpahkan oleh Rasul kepada Jabir radhiyallahu ta'ala. Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Itu dalil bahwasanya air musta'mal itu suci. Ya. Adapun dalil bahwa dia tidak mensucikan, dalil bahwa air musta'mal itu suci adalah hadis Jabir. Adapun dalil bahwa air musta'mal itu walaupun suci tapi tidak mensucikan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, la yagtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, janganlah salah seorang dari kalian mandi, ya, di air yang tidak mengalir, wa huwa junub, sedangkan dia dalam kondisi junub. Faqalu, maka mereka berkata, ya Aba Hurairah, fakaifa yaf'al, lalu bagaimana yang harus dilakukan kalau orang mandi besar di air yang tidak mengalir? Abu Hurairah berkata, ya tanawaluhu tanawulan, diambil saja, diciduk. Jadi enggak usah masuk ke dalamnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya air itu kalau sedikit, ya, lalu dia musta'mal, dipakai untuk sesuatu yang wajib seperti mandi junub misalnya, maka dia menjadi tidak bisa dipakai lagi. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, afada al-hadithu, hadis ini menunjukkan, annal igtisala fil ma'i yakhrujuhu an tahuriyatihi, bahwasanya mandi di air tersebut menyebabkan keluarnya air tersebut dari sifat mensucikan. Wa illa lam yunha anhu. Kalau bukan karena hal tersebut, ngapain dilarang? Itu pemahaman di mazhab Syafi'i begitu. Nabi melarang kita mandi besar di air yang tidak mengalir. Abu Hurairah berkata, ya diciduk saja. Larangan ini menunjukkan, kata beliau, kata para ulama Syafi'iyah, larangan ini menunjukkan bahwasanya air itu kalau sedikit dan digunakan untuk sesuatu yang wajib akan menyebabkan keluarnya dia dari sifat kesuciannya atau dari sifat mensucikan. Wa illa lam yunha'an. Ya. Kalau tidak seperti itu ngapain dilarang? Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil. Dan kita bisa memahami hadis ini konteksnya adalah air yang sedikit. Wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusl, dan hukum wudu dalam permasalahan ini sama dengan hukum mandi. Ya, walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama fikih, ya. Jumhur ulama mengatakan selama airnya tidak ada perubahan masih bisa digunakan. Dan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi cenderung kepada pendapat tersebut. Kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah perubahan. Ada enggak perubahannya? ya. Kalau tidak ada perubahan, maka hukum asalnya dia masih dianggap air yang suci. Dan ini masalah yang mukhtalafun fihi bainal ulama, adalah perkara yang memang diperdebatkan, masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Itu terkait dengan air musta'mal, air yang bekas pakai, air sisa pakai dari fardu toharah, dari perkara yang wajib ketika kita bersuci. Fa'in apabila taghayyaral ma'u, air itu berubah, biz-za'faran, ya, dengan za'faran, wa nahwihi yasiran, apabila berubah dikarenakan apa? Za'faran, yaitu kunyit, atau yang sejenisnya, tetapi sedikit. Sedikit, perubahannya sedikit. Maka boleh digunakan. Ya sama seperti jatuh terigu, tapi sedikit. Jatuh apalagi sabun ke bak mandi, tapi sedikit. Masih bisa nggak digunakan mandi besar? Kalau sedikit, dimaafkan. Itu masih dianggap air yang suci dan mensucikan. Au bimujawaratin, atau bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa menyatu dengan air, atau dalam istilah beliau mujawarah. Minyak, kita punya minyak zaitun, jatuh ke air, apakah menyatu dengan air? Tidak, airnya tetap air, minyaknya yang memisah sendiri, ya. Ka'ud, contohnya adalah ud, kayu ud, waduhan, mutayyabaini, yang dua-duanya adalah minyak wangi, minyak ud, atau minyak yang lain. Dia bercampur ke air, tapi mujawarah, sifatnya mujawarah. Hanya apa, kayak ada bangkai tikus, sebelahnya ada baskom air, ya bangkai tikus, air ya air, tidak menyatu. Itu namanya mujawarah. Ya, mujawarah. Maka kondisi yang kedua pun ini masih bisa digunakan bersuci, kata beliau. Kondisi yang ketiga, au bima la yumkinu saunu anhu, bercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari air. Artinya memang secara alamiah mereka menyatu dengan air. Contohnya apa? Tuhlub. Tuhlubin. Contohnya adalah lumut. Ya. Jadi kalau air dibiarkan dalam bejana dalam kurun waktu lama, muncul lumut. Au kawaroki syajarin tanasara fihi, atau daun-daun yang berguguran jatuh ke atas air tersebut. Wabiturabin watuli muksin, atau bercampur dengan tanah. Kita di Jakarta ada Ciliwung, Cisadane. Kalau hujan itu coklat karena bercampur dengan tanah, masih bisa digunakan bersuci. Karena la yumkinu saunu anhu, tidak mungkin kita memisahkan keduanya. Ya. Wa tulu mukthin, atau perubahan yang terjadi dikarenakan disimpan dalam waktu yang lama, airnya tidak dipakai dalam waktu yang lama. Mungkin berubah baunya dan lain sebagainya. Ini pun dikatakan masih bisa digunakan bersuci. Awistu'mila fin nafli, atau airnya digunakan untuk sesuatu yang sunnah. Kalau digunakan untuk sesuatu yang wajib, itu jadi air musta'mal. Tapi kalau digunakan untuk toharah yang sunnah, contohnya kata beliau, kamad madhatin, contohnya digunakan untuk kumur-kumur, watajididu wudu'in, atau memperbaharui wudu. Seorang sebelum maghrib, si A, sebelum maghrib wudu, menjelang isya dia belum batal, tapi dia wudu lagi. Ini namanya wudu yang sifatnya tajdid. Maka dia tidak menjadikan air musta'mal, karena dia tidak ada mengangkat hadas sebenarnya di situ.

Sekarang yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafira. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Jangan. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kita cantumkan. Ada hamba Allah di Jawa Timur, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustaz, tentang apa itu ya, tentang pendapatnya Imam Syafi'i kan seperti ini di hadisnya itu Ustaz. Apabila ditemui di kuku-kuku yang tidak sependapat dengan Nabi, maka buanglah pendapatku dan ambillah pendapat Nabi. Baik. Terkecuali itu sesuai dengan sependapat Nabi, kan begitu Ustaz. Baik. Nah, bagaimana dengan seperti ya, yang seperti dikatakan kemarin itu kunut itu Ustaz? Apakah dia sependapat dengan Nabi atau tidak? Kalau tidak kan tentunya di buang jauh-jauh itu perkataan Imam Syafi'i seperti itu ya Ustaz. Ya, yang mana? Yang mana? Yang kemarin itu tentang pendapatnya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i itu tentang kunut itu Ustaz. Oh, pendapat Imam Syafi'i tentang kunut. Baik. Ya. Yang kedua Ustaz, kalau cuma air sedikit tapi bagaimana itu mensucikan itu seperti setelah buang air kecil tapi airnya cuma sedikit gitu. Cuma untuk khusus untuk wudu aja itu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz tentang pencucian? Artinya airnya cuma cukup untuk wudu saja. Ya. Terus sedangkan misalnya apa itu yang mensucikan setelah buang air kecil itu tidak cukup. Terus cukupnya cuma itu aja Ustaz. Cuma tentang wudu aja Ustaz itu. Baik. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Syukuran atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengatakan di dalam salah satu makalah beliau, ucapan beliau, apabila kalian mendapatkan sesuatu di dalam kitabku yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan Al-Hadis, maka buanglah pendapatku dan ambillah hadis tersebut. Tentunya ini adalah bagian dari tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, walaupun pada hakikatnya secara umum tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena masalah-masalah yang dibahas adalah masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu adalah perkara-perkara yang memang masalahnya tidak ada kalau masalah ijtihadiyah itu tidak ada, kenapa diijtihadkan? Karena memang tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas, dalil yang pasti. Dan ini menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i ingin membangun satu tradisi ilmiah. Artinya kalian jangan ta'assub, kalian jangan fanatik kepadaku, tetapi ambillah dari mana aku mengambil sumber-sumbernya. Ya, ketika kalian mendengar ucapanku, berusahalah kalian mengkaji lebih dalam, membaca lebih banyak agar kalian tahu apa saja istidlal atau pendalilan. Oleh karenanya, kalau kita membaca kitab-kitab Syafi'iyah, kita akan mendapatkan banyak sekali pendalilan-pendalilan. Selama ini mungkin kita merasa bahwa kalau kita belajar fikih mazhab itu pendalilannya kering dari Quran dan hadis. sebenarnya bukan kering dari Quran hadis, tapi kita masih pemula. Jadi yang kita baca ya kitab-kitab yang ringkas seperti kitab apa namanya? Kitab apa Raudhah apa Mata Nabi Syuja' At-Taqrib ya, Syarah Taqrib. Itu memang ringkas. Ya. Atau misalnya apa Safinatun Najah atau Muqaddimah apa Hadramiyah dan yang lain sebagainya. Itu memang ringkas-ringkas semua. Tetapi kalau kita bersabar, kita pelajari buku-buku yang ringkas tersebut sehingga terbentuk kerangka fikih kita di dalam kepala, lalu kita naik ke level yang lebih tinggi, yaitu membaca syarah dari kitab-kitab tersebut, kita akan mendapatkan istidlal yang luar biasa. Istidlal itu artinya pendalilan. Ya, bahkan kalau pendapat Imam Syafi'i misalnya berhadapan dengan pendapat yang lain, ya para pengikutnya bisa mempertahankan pendapat tersebut dengan argumentasi atau dalil-dalil yang luar biasa. Ya, tentunya dalil-dalilnya dari Quran dan hadis. Dari mana mereka mendapatkan argumentasi itu? Ya, dari kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, misalnya kitab Al-Umm. Ya, beliau menulis kitab Al-Umm. Ya, maka para ulama yang datang kemudian, ya, mereka meringkas dari kitab tersebut, mengambil faedah, lalu mempertahankan pendapat Imam Syafi'i dengan dalil-dalil tambahan seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya, beliau memberikan pendalilan yang banyak sekali atas pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Bukan karena ingin membela syakhsiyah kepribadiannya, tetapi lebih kepada kajian ilmiah bahwa apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan Quran dan hadis. Apakah maksum artinya terbebas dari dosa? Tidak, pasti ada saja. Namanya ijtihad pasti ada kesalahan. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, idza jatahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, fa asaba wa asaba falahu ajran, lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala dari ijtihadnya. Walaupun seandainya dia akhta, salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala, bukan dosa. Ya, jadi orang yang berijtihad mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi lalu dikorelasikan diproses sehingga sampai kepada satu kesimpulan hukum, itu antara dua pahala atau satu pahala. Apakah masalah kunut yang kita bahas kemarin itu masuk kategori Imam Syafi'i secara terang-terangan menyelisihi hadis Nabi? Tidak. Karena memang permasalahannya salah satunya adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam menilai sebuah hadis. Ada hadis yang berbunyi mazala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqa ad-dunya hatta faraqa ad-dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut ya sampai beliau meninggal dunia. Ada hadis yang bunyinya seperti itu, ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan kunut sampai meninggal dunia. Hanya saja terjadi perdebatan. Hadis ini bagaimana statusnya? Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Di antara yang mensahihkannya adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Khulasah. Ya, dan di antara yang mensahihkannya adalah Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Dan dua-duanya memang adalah memiliki kapasitas untuk menilai satu hadis, Al-Hakim dan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka permasalahan kunut bukan contoh bahwa Imam Syafi'i menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini pemahaman yang harus diperbaiki. Bahwa perbedaan pendapat terkait dengan masalah kunut itu bukan ukuran, bukan standar seseorang ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Bukan standar seseorang itu ahlu sunnah atau ahlul bid'ah. Bukan standar seseorang berada di atas kebenaran atau kebatilan. Itu masalah khilafiyah fiqhiyah. Yang berdebat antara ulama ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat itu sunnah kunut subuh. Hanya saja Imam Malik berkata sebelum ruku, Imam Syafi'i setelah ruku. Adapun muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat bahwa kunut itu hanya ada di dalam witir, salat witir, dan hanya ada di dalam kunut nazilah, fin nawazil. Ini masalah khilaf. Kalau yang ingin mendalami, banyak kitab-kitab yang menulis, ya, yang saya kemarin sebutkan, ya, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Sahih Fiqih Sunnah. Di situ disebutkan adillah, dalil-dalil dari semua pendapat tersebut, semuanya dalil Quran hadis, hanya saja kadang memahaminya berbeda. Lalu penilaian terhadap satu hadis, yang satu mengatakan sahih, maka dia mengamalkannya. Yang lain mengatakan dhaif, maka dia tidak mengamalkan. Dan itu normal. Ya. Itu normal dalam tradisi-tradisi ilmiah yang ada di kalangan para ulama. Dan kita sebagai penuntut ilmu tidak ta'assub, tidak fanatik, ya, tidak apa namanya, tetapi kita pun tidak merendahkan mereka, para ulama. Kita memuliakan, mendoakan mereka dan melanjutkan apa perjuangan mereka berdakwah, menyampaikan kebenaran. Adapun kaitan dengan air yang sedikit, ya, seseorang apa namanya buang hajat, buang air kecil misalnya, tetapi airnya hanya sedikit, tentunya istinja wajib. Istinja itu wajib. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur salah satunya adalah dikarenakan istinja yang tidak bersih. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini yu'adzaban. Ada satu ketika Nabi melewati dua kuburan yang sedang diazab. Ya, yang satu diazab karena tidak bersih ketika buang hajat, istinja, dan yang satu lagi yamshi bin namimah. Dia melakukan adu domba. Ya. Oleh karenanya, dan membersihkan diri dari najis setelah buang hajat, tentunya ada dua media dalam agama kita. Ada menggunakan air, ada menggunakan batu atau istijmar. Batu dan sejenisnya bisa berbentuk kertas, tisu, benda-benda yang kering, kain, dan lain sebagainya. Dengan syarat, kata para ulama, minimal dengan 3 buah batu. Ya, 3 buah batu. Kerikil lah, ya, kerikil. Atau berarti kalau tisu, ya 3 tisu atau 3 lipatan. Artinya ketika sudah diusap di satu tempat, tidak boleh kita mengusap untuk kedua kali di tempat yang sama, artinya di tisu yang sama. Kecuali kalau tisunya besar, kita lipat sehingga kita menggunakan bagian yang lain dari tisu tersebut. Ya. Atau kita gunakan air tersebut, tidak masalah. Karena wudu itu syarat sahnya sholat, istinja juga sama. Kalau kita wudu tapi tidak istinja, tidak sah juga. Ya, tidak masalah dipakai untuk istinja bersuci. Ya, tidak masalah dipakai untuk istinja. Adapun wudu bisa dicari lagi nanti airnya. Ya, bisa dicari lagi airnya. Apalagi waktu sholat itu kan luas, panjang. Artinya ada kesempatan zuhur sampai masuknya asar. Selama asar belum masuk, kita masih punya kesempatan sholat zuhur. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Terkadang saya sebelum wudu membuang air kecil, lalu setelahnya saya mengambil wudu. Di saat dan atau setelah berwudu, saya merasakan masih ada sisa air kecil yang mengalir di celana dalam. Saya mengalami gangguan pada saat buang air kecil ini sudah cukup lama. Lalu bagaimana hukum wudu saya? Apakah itu seharus bersuci kembali? Allah alam bisawab, ya. Diajarkan dalam Islam ketika kita buang hajat, ya, yang bagus itu jongkok, itu yang paling bagus. Lalu setelah kita selesai buang air kecil, lalu kita mohon maaf memijat untuk memastikan air kencingnya benar-benar sudah keluar. Dipijat, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketika benar-benar sudah keluar semua, baru kita istinja, kita bersihkan, ya. Kalaupun kita khawatir ada was-was, kata Nabi, hendaknya pakaian dalam kita dipercik air. Ya, dipercik air. Apa tugas fungsi dari percikan air tersebut? Agar ketika kita nanti melihat air ada di pakaian dalam kita, tidak muncul was-was. Oh, barangkali itu kencing. Tidak, itu bukan kencing, itu percikan yang kau buat. Lalu bagaimana kalau kondisinya memang penyakit? Kalau dalam fikih itu disebut dengan, kalau dalam perempuan itu namanya istihadhah. Kalau yang terjadi pada perempuan itu istihadhah, kaitan dengan darah. Kalau yang terjadi pada laki-laki namanya salisul baul. Apa itu salisul baul? Kondisi di mana seseorang, orang bilang apa, klepnya sudah rusak. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan kencingnya, keluar terus-menerus. Ya, keluar terus-menerus. Walaupun dalam kadar yang sedikit, tapi terus keluar. Ya. Maka dalam kondisi ini, kata para ulama, disamakan dengan hukum wanita yang istihadhah. Hukum asalnya keluar air kencing itu membatalkan. Tapi kalau kita anggap itu membatalkan, berarti dia nggak akan pernah bisa sholat. Oleh karenanya diberikan kemudahan oleh Islam. Baik untuk wanita istihadhah atau laki-laki yang mengalami salisul baul, itu dia diberikan keringanan. Bagaimana keringanannya? Yang terpenting ketika dia sholat, pakaiannya bersih dan dia sudah wudu. Bersih dan sudah wudu. Adapun masalah ketika sholat dia masih mengeluarkan, lagi terus mengeluarkan, itu tidak masalah, dimaafkan. Karena memang kondisinya darurat. Dia tidak bisa menghentikannya. Hanya saja nanti dalam aturan agama, dia wajib berwudu likulli sholatin. Dia maghrib wudu, mau isya wudu lagi. Ya, begitu aturannya. Jadi tiap kali dia mau sholat wudu dan dia membersihkan apa? Bekas dari air tersebut. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sebelum berdoa membaca Asmaul Husna sebagai seperti ya salam, ya malik, syukron? Allah alam bisawab, itu sesuatu yang bagus. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Ghafur, ya Syakur, ya apalagi ya Tawab misalnya. Kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya bersolawat kepada Nabi, lalu meminta, tidak masalah. Karena memang urutan dalam berdoa begitu, dimulai dengan puji-pujian, pujian dan sanjungan untuk Allah, disambung dengan solawat kepada Nabi, lalu dilanjutkan dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Malang, assalamualaikum. Dimatikan dulu. Ibu, televisinya volumenya dikecilkan dulu agar tidak masuk ke telepon. Baik. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana mau tanya. Setiap kali ana wudu, akan berwudu, kan ana kencing dulu. Tapi itu ana selalu saja menyiram separuh badan ana karena takut ada percikan air kencing yang mengenai paha atau kaki ana. Apakah ini termasuk bid'ah atau ana harus istinja aja? Itu saja Ibu. Itu saja Ustaz. Ya. Barakallah Ibu. Nah. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu di Malang ya. Jadi beliau punya kebiasaan setiap kali habis berwudu beliau menyiram setengah badannya karena khawatir ada najis atau air kencing yang mengenai paha dan lain sebagainya. Allah alam bisawab ya. Dalam Islam ketika kita buang hajat tidak ada syariat harus menyiram setengah badan. Yang ada hanyalah syariat istinja, yaitu membersihkan tempat di mana air kecil itu keluar. Air itu keluar, itu kita bersihkan. Ya, bersihkan dengan sebaik mungkin. Kecuali kalau memang kita yakin ada bagian yang kita lihat, mengenai bagian tubuh tertentu, ya dicuci. Ya, dicuci itu kalau terlihat. Adapun yang tidak terlihat, itu tidak dibebankan hukum. Dan menurut saya, lebih baik jangan dilakukan. Karena khawatir itu masuk ke dalam kategori was-was. Kategori was-was. Ya, dan kita dilarang mengikuti was-was. dan Nabi telah mengajarkan contoh istinja yang terbaik. Maka kita mengikuti dan mengamalkan apa-apa yang beliau amalkan. Adapun harus menyiram setengah badan, ya saya khawatir ini masuk kategori apa, mengikuti was-was, keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu dalam Islam tidak boleh, apalagi was-was seperti itu tidak boleh. Dan itu bisa menjadi penyakit yang bertambah setiap hari. Hari ini was-was dalam masalah wudu, besok was-was dalam masalah salat, was-was dalam masalah niat, dan lain sebagainya. Was-was dalam masalah mandi, sudah kena belum ini rambut, sudah semuanya was-was. Maka tidak boleh seperti itu. Ya kita hanya membersihkan apa yang kita yakini ada apa namanya, ada najis. Adapun yang tidak kita ketahui, ya kadang di hati kita barangkali. Jangan ikutin barangkali, ya. Laksanakan saja yang diperintahkan oleh syariat, apa yang diwajibkan oleh syariat, dan selebihnya sesuatu yang tidak kita ketahui, Allah mengampuninya insyaallah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kami dengan sesuatu yang tidak sanggup kami pikul. Salah satu sesuatu di antara sesuatu yang sulit kita pikul adalah sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu taklifu ma la yutaq, beban yang tidak bisa dikerjakan. Kalau enggak kelihatan bagaimana? Ya, maka enggak bisa dilakukan. Oleh karenanya bersihkan saja yang terlihat, kecuali ibu yakin atau ibu melihat ada percikan ke tempat-tempat yang di tubuh, ya maka dibersihkan sebatas tempat tersebut. Tidak perlu dengan menyiram setengah badan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada tuntunannya dari Islam atau boleh mengikuti acara menjelang bulan Ramadan, orang bertahlil bersama dan berdoa bersama dan makan-makan bersama? Allah alam bissawab, saya tidak tahu ada dalil bahwa ada acara khusus menjelang bulan suci Ramadan. Yang saya tahu bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, lima fa'al tahaza, kenapa engkau melakukan ini? Rasul berkata, sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Syaban. Ya, dan sesungguhnya di bulan ini amal-amal manusia diangkat oleh Allah, dan aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Ya, aku senang ketika amal ibadahku diangkat, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Ya, adapun acara mandi besar di kali sama-sama, tidak ada. Saya tidak tahu ada dalil seperti itu. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kotoran cicak najis? Ya, hukum asalnya najis. Semua jenis kotoran najis. Ya, walaupun para ulama beda pendapat, kotoran hewan yang halal dimakan. Itu khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan semua jenis kotoran najis. Ya, semua jenis kotoran najis. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah. Yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.